Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله رحمكم الله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang memegang suatu prinsip dan dia meyakini kebenaran prinsip tersebut dan bahkan memperjuangkannya, kemudian ditentang oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya, ditentang oleh keluarganya, dimusuhi oleh kerabatnya, maka tentu yang demikian itu terasa lebih berat dia rasakan daripada penentangan yang muncul dari orang lain. Penentangan yang muncul dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Betapa tidak dia harus berhadapan dengan orang yang dia cintai. Dia harus menghadapi orang yang memiliki jasa terhadapnya. Dia harus melawan orang yang dia cintai. Maka itulah salah satu ujian yang pernah dialami oleh Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam muncul berbagai penentangan dari manusia dan bahkan dari kerabat-kerabat beliau sendiri. Oleh karenanya paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi tiga golongan atau tiga kubu dengan sikap yang berbeda-beda. Golongan yang pertama atau kubu yang pertama, dan merekalah golongan yang paling mulia, adalah kismun aslama wa amana bihi wa jahada ma'ahu. Kubu yang pertama adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ikut jihad bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Keduanya adalah Sahabiyun Jalil. Keduanya merupakan sahabat yang sangat mulia. Namun Hamzah radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Karena Hamzah termasuk syuhada yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun menyandang gelar sebagai Asadullah, singanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Karena selain Hamzah sebagai paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Hamzah juga sekaligus merupakan saudara sepersusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga upaya Hamzah yang sangat luar biasa dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang musyrik saat itu. Tatkala Hamzah radhiyallahu anhu meninggal dalam perang Uhud dalam kondisi dicincang, dimutilasi oleh orang-orang musyrik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dan murka. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berazam atau bahkan bertekad akan melakukan pembalasan yang lebih keji terhadap orang-orang musyrik dengan suatu pembalasan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di atas muka bumi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar jangan melakukan pembalasan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kalian hendak melakukan pembalasan, fa'akibu bimithli ma'ukibtum bih, maka balaslah dengan balasan yang sama sebagaimana telah ditimpakan kepada kalian. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, dan apabila kalian bersabar, lahuwa khairul lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ulama menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan faedah diperbolehkannya melakukan jaza, melakukan pembalasan terhadap suatu kedzaliman. Namun dengan syarat pembalasan yang semisal, pembalasan yang setimpal. Tidak boleh melakukan pembalasan terhadap suatu kedzaliman dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang melampaui batas, maka hukumnya haram. Dan yang lebih afdol, yang lebih utama adalah bersabar menghadapi gangguan tersebut, menghadapi kezaliman yang ditimpakan kepadanya. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepeninggal Hamzah radhiyallahu anhu, maka kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau senantiasa ada. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk melihat wajah pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, meskipun dia telah masuk Islam, yaitu Wahsy, sang pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi khawatir ketika melihat wajah Wahsy, beliau sallallahu alaihi wasallam akan teringat Hamzah, sehingga bersedih mengingatnya. Demikian kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian kubu yang kedua, qismun sanin, qismun aslama, atau qismun sa'ada, lakinnahu baqin ala kufrihi. Kubu yang kedua adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendukung dakwah Islam, lakinnahu baqin ala kufri, namun dia tetap bertahan di atas kekufurannya. Dan dia adalah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terhadap Hamzah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai Abu Thalib. Paling tidaknya karena dua hal. Yang pertama adalah karena hubungan kekerabatan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib. Nabi adalah keponakan Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya manusiawi, sangat wajar kalau beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib karena hubungan nasab. Kemudian yang kedua adalah karena pembelaan Abu Thalib terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Thalib adalah salah seorang tokoh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Ketika Abu Thalib telah tampil untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi dan memberikan jaminan keamanan kepada beliau, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau sangat luar biasa terhadap Abu Thalib. Dan ini terbukti sampai di akhir-akhir hayat Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengislamkannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Abu Thalib akan meninggal, ketika Abu Thalib dalam keadaan menghadapi detik-detik kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengislamkan Abu Thalib. Beliau datang dan ternyata di samping Abu Thalib sudah ada dua orang musyrik, temannya Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya adalah tokoh orang-orang musyrik di kota Mekah saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias untuk mengislamkan Abu Thalib. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku gunakan sebagai pembelaan terhadapmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dua orang tadi juga berupaya untuk mempertahankan Abu Thalib agar terus memeluk agama nenek moyangnya dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Keduanya mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agamanya Abdul Muthalib, agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, karena Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Dan beliau pun tetap bertekad untuk memohonkan ampunan kepada Abu Thalib. La astaghfirunna lak ma lam unha anka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah sebuah ayat dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam agar tidak memintakan ampunan kepada Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Allah pun berfirman, ma kana an-nabi atau ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah kerabat-kerabat sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas kondisi mereka bahwa mereka adalah para penghuni neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memohonkan ampunan atau rahmat bagi seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir setelah turunnya ayat tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kubu yang ketiga adalah kismun anadahu wabakin ala kufri. Kubu yang ketiga adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang menentang dakwah Islam, wabakin ala kufri, dan dia tetap bertahan di atas kekufurannya. Dan ini merupakan golongan yang paling buruk golongan yang paling rendah dan hina. Karena tidak sekedar menolak dakwah Islam, namun lebih dari itu dia juga menentang dan memusuhi dakwah Islam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk golongan ketiga ini adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menentang dan memusuhi dakwah Islam dengan penentangan dan permusuhan yang sangat luar biasa. Abu Lahab adalah seorang kafir mu'anid, seorang kafir yang menentang dan membenci Islam. Ini sangat berbeda dengan kondisi Abu Thalib. Kalau Abu Thalib adalah seorang kafir mu'rid, sebatas berpaling dari dakwah Islam, sekedar tidak mau menerima dakwah Islam tanpa ada penentangan sama sekali, tanpa ada kebencian sama sekali terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Abu Thalib enggan masuk Islam semata-mata karena malu kepada kaumnya. Dia khawatir akan dicela oleh kaumnya. Bahkan sempat terucap dalam bait-bait syair bahwa Abu Thalib mengakui kebenaran Islam. Kalau bukan karena alasan tadi, Abu Thalib sudah memeluk agama Islam. Sehingga Abu Thalib kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi manusia yang paling ringan siksaannya di neraka jahanam, akan diletakkan bara api neraka di atas terompahnya, kemudian otaknya mendidih. Itulah penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan itu tiada lain adalah karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Adapun Abu Lahab, maka dia telah mencapai level kekufuran yang paling parah, yang paling tinggi. Kufrun mu'anid atau kafir mu'anid, seorang kafir yang menentang dan membenci dakwah Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus sebuah surat yang mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya berisi celaan terhadap Abu Lahab sekaligus istrinya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang musyrikin Quraisy di Bukit Safa sebagai langkah awal dalam mendakwahkan Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu terkenal sebagai Al-Amin, seseorang yang terpercaya, orang yang amanah, mengingatkan kepada orang-orang musyrik tersebut di Bukit Safa, innal aduwa musahibbukum wa mumassikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku peringatkan kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kalian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qalu na'am. Semuanya serempak mengatakan na'am. Iya. Ketika Nabi alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Maka semuanya tanpa terkecuali mengatakan na'am. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni nadhirun baina yaday azabin syadid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, sungguhnya aku memperingatkan kalian dari sebuah siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat keras. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang pertama kali mengingkari ucapan tersebut adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan bahkan dengan lancang dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad alihada jama'tana, apakah hanya karena urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami. Coba kita perhatikan ucapan Abu Lahab. Kata ulama, ucapan seperti ini, alihada jama'tana, memberikan faedah tahkir, sebuah kalimat untuk memberikan faedah tahkir, berfungsi untuk merendahkan lawan bicaranya. Alihada jama'tana, apakah hanya karena urusan seperti ini, jama'atana, engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad. Ya subhanallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan sebuah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia, namun disikapi seperti itu oleh Abu Lahab. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah surat yang secara khusus memberikan celaan terhadap Abu Lahab, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan dia akan celaka. Dijelaskan oleh ulama ahli tafsir bahwa penyebutan kedua tangan di sini adalah untuk mewakili anggota tubuh yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tangan merupakan anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk beraktivitas, untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali di penghujung ayat, wa tabba, dan sungguh dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berguna harta yang dia miliki, wa ma kasab, dan apa yang dia upayakan. Karena Abu Lahab memiliki segalanya dalam urusan duniawi. Abu Lahab menyandang nasab yang mulia. Dia seorang Quraisy, seorang tokoh dari kalangan Bani Hashim. Abu Lahab juga seorang yang berharta. Bahkan dia memiliki fisik yang baik, seorang laki-laki yang rupawan dan berkulit putih. Sehingga ketika Abu Lahab marah, maka raut wajahnya memerah. Ini sebabnya kenapa Abu Lahab terkenal dengan kunyahnya. Dia berkunyah Abu Lahab karena sebab tadi. Ketika marah maka raut wajahnya memerah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dan Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena Al-Quran tidak akan menyebutkan sebuah nama yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Uzza, sebuah nama yang dihambakan kepada Al-Uzza, berhala orang-orang musyrik saat itu. Dan alasan yang kedua, kata para ulama, karena dia lebih terkenal dengan lakopnya atau kunyahnya, Abu Lahab. Namun semua keistimewaan duniawi tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah Subhanahu wa taala, segalanya dimiliki oleh Abu Lahab dalam urusan duniawi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sayasla narun dzata lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke neraka Zata Lahab yang menyala-nyala. Abu Lahab difonis sebagai ahlun nar, na'udzubillah min dzalik. Ketika dia masih hidup, sehingga ulama mengatakan bahwa hal ini menunjukkan kondisi Abu Lahab yang munasibun tamaman lihalihi wa ma'alihi, kata para ulama. Munasibun tamaman lihalihi wa ma'alihi, sangat sesuai dengan kondisi Abu Lahab ketika di dunia dan di akhirat nanti. Dia berpredikat sebagai Abu Lahab atau berpunya Abu Lahab. Ini sangat munasib, sangat sesuai dengan kondisinya di dunia dan di akhirat nanti. Lahab yang secara harfiah atau secara bahasa artinya sesuatu yang menyala-nyala, yang memerah. Sangat tepat untuk disandangkan kepada Abdul Uzza, Abu Lahab, karena sesuai dengan kondisinya di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia dia kondisinya seperti itu. Ketika marah, maka raut wajahnya memerah. Kemudian di akhirat nanti, dia akan terbakar dengan api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil Al-Awra, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Dia juga memiliki penentangan yang sangat luar biasa terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Jamil merupakan pasangan yang sangat sempurna bagi Abu Lahab dalam keburukan. A'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kebiasaan Ummu Jamil adalah meletakkan kayu atau tumbuhan yang berduri di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa kita bayangkan, seorang wanita bangsawan saat itu, wanita terpandang, terhormat, bernasab mulia di kalangan kaumnya, dia rela merendahkan diri dengan cara seperti itu demi untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menggambarkan kepada kita betapa kerasnya penentangan Ummu Jamil terhadap dakwah Islam, betapa besarnya kebencian Ummu Jamil terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Masad ini, Ummu Jamil sangat marah. Dia tersinggung karena suaminya dicela dalam surat tersebut. Maka dia segera mengambil sebongkah batu dan mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di Masjidil Haram. Datanglah Ummu Jamil, namun dia tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya. Sehingga yang dia lihat hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Ummu Jamil menanyakan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan mengatakan yang maknanya, kalau aku bertemu dengan Muhammad maka aku akan melemparnya dengan batu ini. Dan dia melantunkan sebuah bait syair, muzammaman aswainahu, muzammaman aswainahu wa amruhu abaina wa dinuhu alaina. Kata Ummu Jamil, muzammaman. Dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muzammaman. Bukan Muhammad tapi muzammam. Artinya orang yang tercela. Muzammaman aswainahu, orang yang tercela. Kami akan menentangnya. Wa amruhu abaina, dan urusannya kami tolak. Wa dinuhu alaina, dan agamanya kami benci. Kata Ummu Jamil, namanya terabadikan dalam Al-Quran dengan sebutan Hammalatul Hatab, sang pembawa kayu bakar. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa Hammalatul Hatab adalah sebuah kiasan untuk seorang penyebar fitnah atau pengadu domba. Dan seperti itulah karakter Ummul Jamil, istri Abu Lahab, seorang wanita yang sangat jahat dan berusaha untuk menyebarkan keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia, melakukan berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum mim masad, pada lehernya hablum mim masad, ada kalung dari sabut. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu bentuk uqubah, hukuman yang akan ditimpakan kepada Ummu Jamil di akhirat nanti. Dia akan mengenakan sebuah kalung dari sabut api neraka, na'udzubillah min dzalik, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah rahimakumullah, maka di antara faedah penting yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah bahwasanya hidayatu taufiq biyadillahi azza wa jalla. Hidayah taufiq, hidayah Islam itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan hidayah atau taufik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, beliau tidak kuasa untuk mengislamkan Abu Thalib, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Dan ini juga menunjukkan bahwa hidayatul Islam merupakan nikmat yang sangat agung dan luar biasa. Betapa tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan nikmat ini kepada sebagian keluarga para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau kita tengok sejarah para nabi, maka betapa banyak kerabat nabi yang tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putranya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lut, kemudian sebagian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita walhamdulillah yang jauh dari masa kenabian, belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Atau menuntut seorang muslim untuk benar-benar berusaha menjaga kenikmatan tadi sampai akhir hayat nanti. Demikian beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.